gitar Anda. Asik Manado. Yeah. Dua jari di angkat pertandingan kita damai. Kalau jenengan tidak damai, kita bersama. Konconya setan ya. Beda apa, saya sebelah kanan beda apa? Ada apa?